نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari bab ma tabarraka bisajarin man tabarraka bisajarin aw hajarin wa nahwihima, bab tentang seorang yang mencari barakah melalui pohon, batu, dan yang selain keduanya. Yang bahwasanya at-tabarruk dengan apa yang disebutkan, mencari barakah dengan apa yang disebutkan, adalah di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma syirkul asghar wa imma syirkul akbar. Apakah syirik asghar atau bisa menjadi syirik akbar? Jadi syirik asghar kalau dia meyakini atau dia menganggap bahwasannya pohon atau batu itu sebagai sebab saja, sementara yang memberikan barakah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dimasuk pada bab ja'lu syai'in, ya, ja'lu ma laisa sababan, sababan syirkun asghar, menjadikan apa yang bukan sebab sebagai sebab adalah syirik asghar. Ya, karena itu bukan sebab dari barokah, baik sebab syar'i ataupun sebab kauni, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Akan tetapi kalau dia berkeyakinan bahwasanya pohonnya lah atau batunya lah yang memberikan barokah, maka ini bisa jatuh pada syirik akbar. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang selanjutnya. Qala Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang apa yang datang nasnya atau dalilnya yang berkaitan dengan penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qauluhu fi dzabhi ay dzabhu al-bahaim. Yang dimaksudkan di sini adalah penyembelihan hewan. Qauluhu li ghairillah, untuk selain Allah. Allamu lit-ta'lil. Wal qasd ay qasidan bi dzabhihi ghairallah. Lam di sini maknanya untuk ta'lil. Ta'lil atau menunjukkan sebab dan maksud, qasd. Yaitu dia bermaksud dengan penyembelihannya tersebut adalah selain Allah. Wadzabhu li ghairillah yanqasimu ila qismain. Dan penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah ini terbagi menjadi dua. Ya. Jadi ada penyembelihan sebelumnya, berarti ada penyembelihan yang memang diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti al-udhiyah, ya, kurban. Seperti akikah. Atau seorang bernazar misalnya. Ya, untuk menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi penyembelihan yang sifatnya ibadah. Memang ibadah. Ya, memang maksudnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari penyembelihan tersebut. Ya. Nah, kalau yang seperti ini diperuntukkan kepada selain Allah, ya, penyembelihan yang sifatnya ibadah ini yang menjadi syirik. Ya, karena itu akan dibagi di sini. Ya, Ibnu Utsaimin mengatakan, wadzabhu li ghairillah, ya, kita fokuskan yang untuk selain Allah, penyembelihan untuk selain Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, an yazbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub. Ya. Mendekatkan diri kepada selain Allah tersebut. Wa ta'dhiman, mengagungkan selain Allah tersebut. Nah, ini penyembelihan yang dia bentuknya adalah berupa ibadah. Tetapi diselewengkan kepada selain Allah. Maka fahadza syirkun akbar mukhrijun anil millah. Maka yang demikian ini adalah syirik akbar. Mukhrijun anil millah, yang akan mengeluarkan seorang dari agama. Ya, bahaya ya seperti ini. Ya. Kenapa langsung dikatakan syirik akbar? Karena sekali lagi bahwasanya penyembelihan yang seperti ini adalah penyembelihan yang sifatnya adalah bentuknya adalah ibadah. Karena dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada apa yang dia menyembelih untuknya. Ya, apakah kepada jin, apakah kepada sesuatu yang diagungkan. Nah, ini hati-hati. Yang seperti ini. Ya. Ini jenis pertama dari penyembelihan selain untuk Allah. Ya, yang sifatnya adalah taqarruban wa ta'dhiman. Ya. Maka dia adalah ibadah, dan ketika dipersembahkan kepada selain Allah, dia menjadi syirik akbar. Yang kedua, an yadhbaha li ghairillahi farahan wa ikraman. Ya. Dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka karena rasa senang atau dalam rangka memuliakan. Tuh adik-adik duduk depan nak. Ya, ya. Siapa tuh yang di belakang sana? Jangan tidur-tiduran. Nulisnya di depan sini. Gak apa-apa mau nulis tapi di depan sini. Misalnya apa? Ya, misalnya ikraman lidduyuf. Ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap tamu. Ya, ada tamu datang. Ya, kemudian dia punya ya entah ayam, entah kambing. Ya. Dia sembelih untuk apa? Memuliakan. Memuliakan di sini maksudnya untuk dimakan bareng-bareng. Ya. Nah, ini bukan asalnya, bukan penyembelihannya penyembelihan biasa yang seperti ini. Ya, orang menyembelih untuk dimakan. Asalnya adalah penyembelihan biasa. Ya. Bukan dengan maksud beribadah kepada Allah penyembelihannya. Walaupun nanti bisa menjadi bernilai ibadah karena ada bentuk pemuliaan terhadap tamu misalnya. Ya, dari sisi itunya. Ya. Seorang dia menyembelih untuk dijual dagingnya. Ya. Ini untuk dia berdagang. Bukan karena beribadah kepada Allah, tapi untuk berdagang. Boleh enggak seperti itu? Ya, boleh. Ya. Nah, ini bedakan. Ya. Man syaratnya apa? Syaratnya ya harus tetap disebut nama Allah ketika dia menyembelih hanya. Ya. Nah, ini mutlak. Ya, mau dia beribadah kepada Allah tapi tidak menyebut nama Allah, ya, tidak sah penyembelihannya, tidak boleh dimakan. Ya. Atau dia sebaliknya, dia menyembelih untuk selain Allah, tapi dengan menyebut nama Allah sama saja tidak sah. Ya. Baik. Nah, yang kayak gini tidak apa-apa. Asalnya bal huwa minal umuri al-adiyah allati qad takunu matlubatan ahyanan wa ghairu matlubatan matlubatin ahyanan wa ghairu matlubatin ahyanan fal aslu annaha mubahah. Ya, ini adalah dari perkara-perkara yang merupakan kebiasaan. Ya, orang punya ternak, punya banyak ayam misalnya. Dia makan ayam, tinggal ambil sembelih. Ya, dia menyembelihnya kan bukan karena beribadah, tapi karena dia ingin makan ayam. Ya, karena ingin senang-senang aja. Ya, kenapa ada ayam nggak dimanfaatkan untuk dimakan? Ya kan? Walaupun nanti ada lagi syarat penyembelihannya, ini bab akhir. Ya. Nah, tetapi kalau seorang dia menyembelih bukan karena yang kebiasaan seperti ini, apakah karena ada tamu dia ingin memuliakan tamu, atau karena pengen makan, atau karena jualan dianya sendiri, ya, dia menyembelih, ya, karena takziman misalnya, pengagungan terhadap, ya, penghuni suatu tempat, nah ini juga bahaya ini. Ya. Kenapa? Ini. Ya, ada apa? Entah di laut, entah di bumi. Ya, entah pohon yang dikasih sajian yang seperti ini. Itu apa? Siapa yang diagungkan? Allah? Enggak, bukan seperti itu mengagungkan Allah. Walaupun disebut bismillah, sama saja yang seperti ini. Ya, tidak akan melepaskan bahwasanya ya, itu adalah sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang seperti ini. Ya. Qala wa muradu al-muallif huna al-qismul awal. Dan yang dimaksudkan oleh al-muallif di sini adalah yang pertama. Pada bab ini majaa fi dzabhi li ghairillah ada yang pertama yaitu penyembelihan untuk selain Allah dalam rangka beribadah kepada ya selain tersebut atau dalam rangka taqarrub, ta'zim, pengagungan terhadap selain Allah. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan contoh misalnya. Satu contoh ya bisa menjadi dua gambaran. Falau qadima sultan ila baladin. Misalnya ada penguasa misalnya, raja ya, atau orang penting datang pada satu tempat. Biasanya apa? Diadakan penyambutan ya kan. Fadzabahna lahu. Kemudian kita menyembelih untuknya. Ya. Fa in kana taqarruban wa ta'dhiman fa innahu syirkun akbar. Kalau penyembelihannya dikarenakan ya taqarruban karena bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada penguasa tersebut atau bentuk pengagungan terhadap penguasa bukan penghormatan beda di sini. Ya, ini lebih tinggi lagi daripada sekedar penghormatan, tidak. Ya. Maka ini syirik akbar. Ya. Wa tuhram hadhihi dzabaih dan sembelihannya haram. Wa alamatu dzalik, apa yang menjadi tandanya? Ya. Yang menjadi tanda bahwasanya penyembelihan tersebut adalah dalam rangka taqarrub ini tadi. Annana nadzbahaha fi wajhihi tsumma nada'aha. Ya. Kita menyembelih di hadapannya kemudian kita biarkan sembelihan itu. Nah, ini yang tidak boleh seperti itu. Ya. Entah nanti dimakan atau tidak, yang penting adalah sembelihannya kita menyembelih depan dia. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu. Tetapi kalau kita menyembelih dalam rangka untuk memuliakan dia sebagai tamu, ya. Ada tamu, ada penguasa, ada pemimpin datang kemudian kita sambut, ya. Rakyat di tempat, di masyarakat di tempat itu kemudian ada yang beli sapi, ada yang beli kambing, disembelih kemudian untuk dimakan, menyambut kedatangan. Nah, ini enggak masalah. Paham ya? Insyaallah surahnya bentuknya yang seperti ini. Baik. Madza'ab fi dzabhi li ghairillah. Untuk selain Allah. Siapa selain Allah? Ya siapa saja. Ya, wa qauluhu li ghairillahi yashmalul anbiya'a wal malaikata wal awliya'a wa ghairahum. Ya. Ini mencakup perkataan beliau untuk selain Allah. Ini mencakup para nabi. Tidak boleh seorang menyembelih ya karena ta'dhiman kepada nabi misalnya. Taqarruban li nabi ini bentuk ibadah, sarful ibadah li ghairillah jadinya. Ya, atau malaikat bahkan. Atau aulia para wali atau selain mereka. Ya. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati, masih terjadi enggak di masyarakat kita? Masih. Ya. Bikin jembatan sembelih kerbau apa. Bukan untuk karena ukuran misalnya kita mau bangun jembatan berdoa atau enggak, tapi memang untuk ya, untuk sesuatu yang lain ya, berkeyakinan bahwasanya misalnya ya, enggak tahu apakah ini sekedar mitos ya, tapi ini kan sering kita dengar, kalau bangun jembatan tanam kepala kerbau, rumah tanam kepala kerbau ya. Nah sekarang apa urusannya kepala kerbau dengan bangunan itu menjadi kuat, bangunan jembatan itu menjadi kuat, apa urusannya coba ya? Atau yang juga sering ya, kalau terjadi kecelakaan, sering terjadi kecelakaan pada suatu tempat, entah itu jalan ke tempat ya, yang dianggap sebagai tempat yang sial, apa yang biasa dilakukan? Nah, nyembelih apa? Ayam hitam. Ya, subhanallah, ternyata memang ada makhluknya yang kayak gini. Ayamnya memang telurnya hitam, bulunya hitam, ya, kakinya hitam, paruhnya hitam. Ya. Sekarang untuk apa coba? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kan jelas tidak. Ya, anggapan apa yang paling ada di situ? Ya, supaya ya, penghuni tempat ini enggak ganggu lagi. Nah, ini. Ya, penghuninya ini siapa? Sekarang tanya, penghuninya ini siapa? Jin. Ya. Ya, di mana-mana ada jin. Ya, kalau memang untuk jin, nah berarti jelas, bukan untuk selain Allah, kan? Walaupun diucapkan bismillah, sama saja ini haram. Ya, ini hati-hati. Ini sering terjadi prakteknya. Ya, atau tempat keramat. Ya, tempat keramat. Ya. Nanti bab selanjutnya adalah bab la yudbah lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ini lebih halus lagi. Ya. Dilarang menyembelih untuk Allah di tempat yang biasanya di situ terjadi penyembelihan untuk selain Allah. Ya, ini bab yang berikutnya nanti. Ya. Level selanjutnya. Nah, sekarang level sekarang adalah bahwasanya yang namanya penyembelihan itu harus yang dalam rangka beribadah adalah harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka beribadah, dalam rangka taqarrub, dalam rangka ta'zim, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan harus disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia untuk senang-senang, makan-makan, untuk jualan, nah ini tujuannya bukan untuk ibadah. Ya, tapi nilai ibadahnya bisa didapat dari sisi lain. Dari sisi lain misalnya apa? Dari sisi dia menyembelih sesuai dengan tata cara syariat, mengucapkan basmalah ya, dengan tata caranya tidak diperlihatkan pisau penyembelihannya, disembelih dengan cara yang cepat, dengan cara yang benar. Ya, kalau dia dalam rangka ikram duyuf, ya dia masuk dalam hadis misalnya man kana yu'minu billahi fal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman terhadap Allah dan yawmil akhir maka fal yukrim dhaifahu, ya maka muliakanlah tamunya dalam bentuk pemuliaannya, ya dia hidangkan makanan terbaiknya ya, dan ini juga menjadi kebiasaan dari dahulu bangsa Arab demikian ya, menyembelihkan dalam rangka untuk menghidangkan makanan terbaik untuk tamu dalam rangka memuliakannya. Ini nilai ibadahnya didapat dari sini. Tapi asalnya, tujuan asalnya dia adalah untuk apa? Bukan untuk beribadah. Sebagai kebiasaan saja, untuk jualan tadi, untuk dia makan. Ya. Ah, ada uang nih, pengen makan kambing. Ya, udah dia beli kambing, dia sembelih. Tujuannya apa? Untuk makan. Ya, makanya demikian ini, ya. Bukan karena ibadah. Nah, ini ya hukum asalnya adalah mubah. Qala wa qaulullahi ta'ala. Kemudian kita masuk kepada dalil. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am 162-163. Kul, katakanlah, ya, siapa yang diperintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengatakan dengan tegas terhadap siapa? Mereka orang-orang musyrikin. Inna salati, sungguhnya salatku, ya, wa nusuki, an-nusuk, disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di sini, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, an-nusuku lughatan al-ibadah, ya, an-nusuk secara bahasa maknanya adalah al-ibadah. Wa fi syar'i dzabhul qurban, dan secara syariat adalah penyembelihan kurban, ya, penyembelihan dalam rangka ibadah. Maka wa nusuki, dan di sini syahidnya, sungguhnya salatku dan sesembelihanku, ya, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, ay hayati wa mauti, ay atasarfiya wa tadbiru amri, hayyan wa mayitan lillah. Yaitu tasarruf, pengendalian, penguasaan, pengaturan, ya, terhadap kehidupan dan kematianku adalah, ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, ya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk di antara awal orang-orang yang berserah diri. Sahihnya di sini yang berkaitan dengan bab adalah inna salati wa nusuki, ya, bahwasanya salatku dan sesembelihanku, ya, dan ini kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah, karena ini adalah bentuk ibadah, sebagaimana salat adalah bentuk ibadah, begitu juga an-nusuk di sini yang dimasukkan adalah penyembelihan dalam rangka beribadah, masuk kepada tauhid uluhiyah. Ya. Wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku, ya, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang mengendalikan dan mengatur seluruh hidup adalah Allah. Ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Allah rabbil alamin. Karena Allah rabbil alamin. Milik Allah rabbil alamin. Ya. Ketika yang namanya an-nusuk, yaitu penyembelihan adalah karena Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasannya ini adalah ibadah. Ya, begitu juga ketika digandengkan dengan apa? Dengan sholat yang merupakan ibadah. Ya, bahkan diantara ulama menyatakan kenapa digandengkan antara sholat dengan adzabah penyembelihan. Ya, karena sebagaimana sholat ini adalah ibadah badaniyah yang terbesar, yang teragung. Demikian juga adzabah adalah ibadah maliyah yang teragung, yang terbesar. Ya, sholat itu adalah ibadah badaniyah, itu ibadah yang dilakukan oleh jawarih kita, anggota tubuh kita, dan merupakan ibadah yang teragung. Ya, dari ibadah badaniyah. Begitu juga adzabah, ya, penyembelihan. Seorang mengeluarkan hartanya, ya, beribadah dengan hartanya. Walaupun kata Syekh Utsaimin pernyataan bahwasanya an-nusuk atau penyembelihan ini adalah ibadah maliyah yang terbesar atau teragung, ya, itu masih dibahas lagi. Kenapa? Karena di situ ada yang jelas yang lebih besar, lebih agung, yaitu apa? Az-zakah. Ya, karena zakat termasuk dari apa? Termasuk dari ibadah maliyah dan dia salah satu rukun min arkanil Islam. Bagaimana sholat? Rukun min arkanil Islam. Ya, al-muhim di sini intinya bahwasanya nusuk yang dimaksudkan di sini, penyembelihan yang dimaksudkan di sini adalah ibadah. Ya. Dan sorful ibadah li ghairillah itu syirkun akbar. Ya. Memalingkan ibadah kepada selain Allah ini adalah syirik akbar. Sudah enggak ada rinci kalau di situ. Ya, kalau ibadah yang sudah disebutkan bahwasanya itu adalah ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Karena itu ketika penyembelihan, yang penyembelihan itu dimaksudkan dengannya adalah ibadah, kemudian diserahkan kepada selain Allah, maka hukumnya apa? Syirik akbar. Ya. Wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat 2. Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sahihnya adalah fasalli li rabbika. Salatlah engkau untuk Rabbmu. Wanhar. Ya, dari nahara. Ha. Ya, an-nahar sama, ya, penyembelihan juga kalau diartikan secara bahasa Indonesia, hanya berbeda cara menyembelihnya. Ya, antara adzabah dengan an-nahar. Adzabah itu biasanya untuk apa? Untuk sapi, kambing, ya, yaitu dengan cara apa? Yang dipotong adalah lehernya. Yang dipotong adalah lehernya, dan yang dimaksudkan adalah apa? Memutus urat atau pembuluh darah besarnya, ya, dengan cara memotong lehernya. Ya, ini sapi, kambing, yang semisalnya ayam, Nah, kalau unta mana kita mau nyembelih lehernya, ya sampai aja enggak, ya pernah lihat cara menyembelih unta? Kalau sekarang gampang, lihat di YouTube-nya itu. Ya. Ini yang disebut dengan nahar kalau unta. Ya, dia di antara pangkal lehernya. Nah, ini kita bicara unta. Pangkal leher dengan kepalanya kan panjang tuh. Jadi bukan lehernya, pangkal lehernya. Ya. Urat besarnya itu cuma dilukai saja. Ya, dan itu enggak dalam lihatnya. Kalau kita lihat kayaknya enggak dalam. Kalau orang yang ahli dia paham, ya. Dan enggak repot-repot. Dalam keadaan dia berdiri, ya, langsung dilukai, serat, ya, keluar darahnya, dia akan terjatuh sendiri nanti. Ya. Ini nahar namanya. Sama-sama menyembelih, tapi berbeda caranya. Ya, caranya. Kalau tabah itu tadi, ya dia di leher, ya, kalau ini di pangkalnya di sini. Silakan lihat di internet yang kata kuncinya an-nahar, ya. Nun, ha dan ra. Nah, sahihnya di sini fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah engkau untuk Rabbmu dan wanhar dan menyembelihlah. Rabbika, ada yang mahdhuf di situ, ada yang ditakdirkan. Ya, fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya an-nahar itu adalah nau minal ibadah. Salah satu bentuk ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi pertama dia perintah. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar. Bentuknya kata atau fi'il fi'il amr. Ya. Dan fi'il amr maknanya perintah. Dan perintah ya yaktadi al-wujub. Ya. Konsekuensinya adalah kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kecuali terhadap perkara yang Allah cintai. Balik pada kaidah nanti. Ya, Allah tidaklah memerintahkan kecuali terhadap perkara yang Allah cintai. Perintah untuk melakukannya. Ya. Maka di sini wanhar adalah ibadah. Dan kembali kepada kaidah tadi, sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Ya. Kemudian yang kedua dia digandengkan dengan apa? Salat. Sama seperti tadi ayat sebelumnya, inna salati wa nusuki. Ya. Yang ketiga sudah perintah bahwasanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika.